الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحيي المستمعين لهذه الإذاعة والمتابعين لهذا البرنامج بتحية الإسلام، فالسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام، حديثنا هذا اليوم حديث موصول ببيان هدايات سورة الفاتحة وذكر الدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة. ومن جملة هدايات هذه السورة هدايتها الصراط المستقيم، كما في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحديث في هذه الحلقة سيكون عن هذا الصراط المستقيم من خلال نقاط أربعة. الأولى بيان أن الهداية الصراط المستقيم منة إلهية وهبة ربانية. وثانيا بيان ما هو الصراط المستقيم. وثالثا ذكر عوائق السير الصراط المستقيم. ورابعا من هم أهل الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على شكور كتاب جد الله سبحانه وتعالى penguasa alam semesta ini. Tidak ada sesembahan yang berhak diserahkan ibadah kepada yang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan beliau serta seluruh sahabat beliau. Syekh membuka pengajian kita ini dengan mengucapkan kepada para pendengar sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilham untuk melakukan hal-hal yang benar, dan agar mengucapkan perkataan yang lurus, serta agar kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hambanya dan Maha mengabulkan permintaan hambanya. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pengajian kita kali ini masih melanjutkan pengajian-pengajian kita yang kemarin, yaitu penyebutan pelajaran-pelajaran yang kita ambil, yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah, surat yang penuh dengan barakah. Dan di antara pelajaran yang faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah, yaitu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan tentang hidayah, penjelasan tentang hidayah kepada siratal mustaqim, hidayah kepada jalan yang lurus. Yang sebagaimana hal ini tersebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu jalan yang jalannya orang-orang yang telah kau berikan anugerah dan kenikmatan kepada mereka. Karenanya pembicaraan tentang bahasan tentang hidayah kepada jalan yang lurus kepada siratal mustaqim, Syekh akan membahas masalah ini melalui 4 poin. Perjalanan kita akan berputar sekisar 4 poin. Yang poin pertama yaitu tentang hidayah kepada jalan yang lurus, itu semata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang bahwasanya hidayah sehingga kita bisa memperoleh siratal mustaqim merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua, penjelasan tentang apakah itu siratal mustaqim. Jadi poin kedua, apakah siratal mustaqim? Adapun poin ketiga, penjelasan tentang hal-hal yang bisa menghalangi langkah kita menuju siratal mustaqim. Apa saja hal-hal yang menghalangi tersebut akan dibahas oleh beliau. Dan yang keempat, siapa sih orang-orang yang katakan telah berjalan di atas siratal mustaqim. Insyaallah empat hari ini akan beliau bahas secara panjang lebar. Mari kita dengarkan penjelasan beliau. نبدأ أولا بالحديث عن النقطة الأولى وهي بيان أن الهداية إلى الصراط المستقيم منة إلهية. وكلنا أيها الأخوة المستمعون نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، لهذا ما أحوج عبد إلى أن يقيم السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه صراطه المستقيم. وفي دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. في حديث علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. في حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالهداية بيده سبحانه وتعالى، وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن لم يهدك ربك إلى صراطه المستقيم فللت في هذه الدنيا، لأن الدنيا مليئة بالفتن ومليئة بالصوارف، الشيطان وغناء السوء والنفس الأمارة بالسوء. ولهذا قال من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. لأن الصواد كثيرة، ولا عاصمة من أمر الله إلا من رحم. والهداية منته سبحانه وتعالى، فأنت بهذا تعرف نفسك بأنك فقير إلى هداية الله سبحانه وتعالى لك، وأنك بحاجة أن يهديك ربك تعالى إلى طريقه المستقيم، فتديم الإلحاح والسؤال وطلب منه عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama akan yang dibahas oleh beliau yaitu penjelasan bahwasanya hidayah kepada jalan yang lurus kepada siratal mustaqim merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya Allah lah yang Maha pemberi hidayah. Allah yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, memberi hidayahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya: Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yang menyeru kepada daris salam, ya, kepada dar yang kepada akhirat yang penuh, kepada surga yang penuh keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju siratul mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fa'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah orang yang telah dihiaskan perbuatan buruknya, amalan buruknya, maka kemudian dia melihat amalan buruknya tadi menjadi baik? Tentunya dihias oleh syaitan sehingga maksiat yang dia lakukan nampak indah di hadapan matanya karena telah dihiasi oleh syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna Allaha yudhillu man yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Oleh karena kita harus yakin bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya seorang hamba sangatlah butuh untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuh untuk senantiasa meminta kepada Allah, penguasa alam semesta ini, yang segala perkara berada di tangannya, segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba senantiasa berkesinambungan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karenanya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma orang-orang yang telah kau beri petunjuk kepadanya, kepada mereka. Demikian juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, qul Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadaq. Katakanlah wahai Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadaq. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau hidayah dan ketepatan, as-sadaq, itu kelurusan. Dan demikian juga dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Khandaq, ya, tatkala terjadi dalam perang Khandaq, beliau pernah berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sungguhnya kalau bukan karena Engkau ya Allah, tentu kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan melaksanakan ibadah sholat. Dan hadis-hadis makna ini sangatlah banyak, kefirah banyak, yang menunjukkan kepada kita hendaknya kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki, kepada jalan yang lurus, kepada sirat mustaqim. Ya. Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi petunjuk kepada kita, maka kita akan tersesat. Kita akan tersesat di dunia ini, apalagi tersesat di akhirat. Kalau Allah tidak beri petunjuk kepada kita, kita akan tersesat. Bagaimana tidak? Dunia ini penuh dengan fitnah. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menghalangi. Berapa banyak hal-hal yang menghalangi kita untuk berjalan di atas siratul mustaqim. Antaranya syaitan. Syaitan musuh besar kita yang senantiasa berusaha menjauhkan kita dari siratul mustaqim. Demikian juga qurana usu, teman-teman yang buruk, teman-teman yang pelaku maksiat yang senantiasa menarik kita untuk ikut mereka. Demikian juga nafsu ammarah tabisu, demikian juga jiwa kita, nafsu kita, hawa nafsu kita yang juga selalu menarik kita untuk menjauhkan diri kita dari siratul mustaqim. Oleh karenanya, sungguh perkataan yang indah kalau ada yang berkata, laisal ajab mimman halak kaifa halak, walakinil ajab mimman najah kaifa najah. Seorang yang berkata dengan suatu perkataan yang indah, kata dia, yang mengherankan bukan pada siapa yang binasa, bagaimana binasanya dia, itu bukan perkara yang mengherankan, tetapi yang mengherankan dan menakjubkan, bagaimana seorang bisa selamat dari segala macam fitnah, bagaimana dia bisa selamat, ini yang mengherankan. Apalagi di zaman sekarang ini, dunia ini penuh dengan penghalang, ya. Kita tidak heran kalau ada orang binasa, kita tidak heran banyak manusia terjerumus dalam kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, tenggelam di atas kemaksiatan. Akan tetapi yang mengherankan kita adalah bagaimana seorang bisa selamat dari dunia yang penuh dengan fitnah ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga dia? Itulah yang mengherankan kita. Oleh karenanya itu tidak ada yang bisa selamat dari fitnah yang begitu banyak ini kecuali yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita ini fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada kita, maka kita akan terserat, akan tersesat dan terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Oleh karenanya, seorang hamba harus sadar dan dia harusnya senantiasa berkesinambungan dan terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. النقطة الثانية أيها الأخوة الكرام، ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ فالصراط المستقيم هو الطريق الذي هو دين الإسلام، هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيها ولا طريق إليه سواه، اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع الصراط المستقيم ثلاثة أمور: السهولة والسعة والخوف. جمع الصراط المستقيم ثلاثة أمور: السهولة والسعة والخوف. السهولة لأنه طريق سهل، ليس فيه حزونة ولا صعوبة، ودين الله سبحانه وتعالى دين يسر، إن هذا الدين يسر. وسعة لو اجتمع أهل الأرض أضعافهم وأضعاف أضعافهم لو سعى. والطريق واسع يستوعب الجميع، مفتوح للجميع. والقرب لأنه أقرب طريق يوصل إليه على، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي ناصته على ألسنة رسله وجعله موصلا إليه سبحانه وتعالى. ويتلخص بإفراد الأهل بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. Adapun poin yang kedua yang kita bahas, yaitu ma huwa siratul mustaqim, apakah itu siratul mustaqim. Siratul mustaqim ia adalah jalan yang pada hakikatnya merupakan agama Islam. Siratul mustaqim dialah agama Islam, dialah jalan yang Allah telah bentangkan kepada hamba-hambanya yang bisa mengantarkan hamba-hambanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siratul mustaqim dialah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada pencongkan dalam jalan tersebut. Dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju Allah kecuali melewati siratul mustaqim. Syekh menjelaskan bahwasannya siratul mustaqim, jalan yang lurus tersebut, telah mengumpulkan tiga perkara, yaitu suhulah, kemudahan, dan sah keluasan jalan tersebut, wal-qurb, dan kemudah dekatnya jalan tersebut. Jadi seorang yang menempuh, yang melihat hakikat daripada siratul mustaqim, dia akan dapati bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalan yang mudah, kemudian jalan yang luas, dan jalan yang dekat. Kenapa dikatakan jalan yang mudah? Kenapa? Karena syariat Allah adalah syariat yang mudah. Bahwasanya agama Allah ini, inna hadza di yusrun, bahwasanya agama ini adalah agama yang lurus, yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah kalau orang jalankan dengan baik-baiknya, tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan, sebenarnya syariat Allah adalah mudah. Oleh karena jalan siratul mustaqim, jalan yang mudah. Kemudian, sifat yang kedua dari siratul mustaqim, yaitu sa'ah. Jalan tersebut luas. Siapa saja bisa menempuh jalan tersebut. Kalau seandainya seluruh penduduk bumi menempuh jalan tadi, bahkan berlipat-lipat ganda dari seluruh penduduk bumi ini berkumpul dalam siratul mustaqim, maka jalan tersebut akan mampu menampung mereka. Jalan tersebut luas, jadi jangan khawatir akan kepenuhan. Tidak, jalan tersebut adalah jalan yang luas dan akan menampung seluruh penduduk bumi, bahkan berlipat-lipat ganda dari jumlah penduduk bumi. Kemudian sifat yang ketiga dari siratul mustaqim, yaitu qurb, adalah jalan yang paling dekat yang bisa mengantarkan seorang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan yang lain penuh kebengkokan, kemudian tertutup dan tidak bisa mengantarkan seorang untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang paling mudah, yang paling dekat bisa mengantarkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah siratul mustaqim. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya kesimpulan dari siratul mustaqim yaitu cuma dua perkara. Ifradullah bil ibadah, yaitu seorang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ifradun nabiy bil ittiba', dan hanya mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dari siratul mustaqim. Qad su'ila sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ma huwa as-sirat. Qala huwa tariqun tarakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhirihi fi al-jannah. Wa 'ala janbatay at-tariq an yaminihi wa 'an shimalihi jawad, ay subul. وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصراط بمثل ضربه للصحابة، فخط خطا خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده بالخط المستقيم الذي في الوسط، فقال هذا سبيلنا، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والشيطان جالس للعبد في طريقه المستقيم، يريد أن يأخذ به ذات اليمين أو ذات الشمال. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبرة بن أبي فاكهة: إن الشيطان قائد لابن آدم بأطرق، يعني كل طريق يسلكه ابن آدم الشيطان قائد فيه، يريد أن يحرفه وأن يصرفه عن الحق وعن الهدى. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أكثر الخلق ماتوا على الكفر بالله وعلى عدم الشكر له سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Ma huwa siratal mustaqim?" Apa itu siratal mustaqim? Maka Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Huwa tariqun tarakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalihi." Dialah jalan yang telah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itulah awal dari jalan tersebut. "Wa akhiruhu fil jannah." Yang jalan itu ujungnya adalah di surga. Jadi siratul mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi, yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang menempuhnya, maka ujungnya ia akan sampai ke surga. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa ala jambati thariq an yaminihi wa an shimalihi jawad. Dan di sisi kanan jalan tersebut dan di sisi kiri jalan tersebut ada jalan-jalan yang lain, itu jalan-jalan kesesatan. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat tentang hakikat daripada siratul mustaqim. Nabi SAW membuat garis lurus, ya, yang merupakan permisalan dari siratul mustaqim. Kemudian Nabi SAW khattu khalaini an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian Nabi SAW membuat dua garis di sebelah kanan garis lurus tersebut, garis yang miring, dan juga sebelah kiri garis lurus tersebut, Nabi buat garis-garis yang miring. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di garis yang lurus sambil berkata, hada sabilullah, inilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah siratul mustaqim. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subla fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uhu, maka tempuhlah jalan tersebut, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqu bikum an sabil, niscaya kalian akan terlepas, terjauhkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhwanillah azani Allah wa iyyakum? Ya, bahwasanya syaitan ya sangat semangat untuk menyesatkan kita. Setiap jalan yang ditempuh oleh seorang hamba, maka syaitan akan berusaha menggoda hamba tersebut agar menyimpangkan dia ke jalan siratul mustaqim. Dia ingin menyimpangkan ke kanan atau menyimpangkan ke kiri sehingga seorang tidak jalan di atas jalan yang lurus. Dan syaitan telah bersumpah, dengan dalam sumpahnya dikatakan, "Fabima aghwaytani la aqdanna lahum siratal mustaqim." Kata dia, "Ya Allah, ya, karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, aqdanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka, manusia seluruhnya, ya, dari jalanmu yang lurus." Ini sumpah syaitan di hadapan Allah. "Aku akan menghalangi manusia seluruhnya dari jalanmu yang lurus." Kemudian syaitan mengingatkan lagi, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Dan sungguh-sungguh benar-benar saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka untuk menyesatkan mereka. Bukan cuma dari depan. "Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim." Dari belakang mereka juga saya datangi untuk menyesatkan mereka. Dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Kemudian syaitan mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau akan dapat, ya Allah, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepada engkau, ya Allah. Ini janji syaitan yang syaitan telah ikrarkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Oleh karenanya, Nabi SAW juga telah mewanti-wanti hal ini, bahkan bahayanya syaitan. Dalam hadis Sabrah bin Abi Faqih, kata Nabi SAW, "Inna syaitana qa'ala li ibni Adam bi atruqih." Sungguhnya syaitan itu duduk di seluruh jalan-jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Setiap jalan ditempuh anak Adam, di situ ada syaitan duduk untuk menghalangi dia, untuk memalingkan dia dari jalan yang lurus. Oleh karenanya, itulah apa namanya penerapan dari janji syaitan. Syaitan ingin menyimpangkan kita dari jalan yang lurus dan siratul mustaqim. Sebagaimana dia telah menyebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan aku akan mendatangi mereka, ya Allah, benar-benar aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau, ya Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya apa? Kebanyakan manusia akan meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Dan tidaklah kebanyakan manusia, wahai Muhammad, memberi hidayah kepada mereka, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وكما أن في هذه الدنيا صراطا مستقيما يطلب من العباد السير عليه، فإن أمامهم يوم القيامة صراطا مستقيما ينصب على متن جهنم ويطلب من الخلائق أن يمشوا عليه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الطريق إلى الجنة إنما هو على هذا الصراط، صراط أدق من الشعر ينصب على متن جهنم ونارها من تحت الناس تلظى، ويطلب من الناس السير على هذا الصراط، قد أقسم الله على ذلك: وإن منكم إلا واردها. فلا بد من السير على هذا الصراط المستقيم على متن جهنم، والمسلم على يقين من المرور ولكنه في شك من النجاة. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. فلا يدري هل هو من الفائزين الناجين المزحزحين أو ليس. لذلك ينبغي على أن يحافظ على السير على الصراط، صراط الله المستقيم الذي هو دين الله دين الإسلام، وأن يحذر من الانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب: أي لم يروغوا روغان الفعل، بمعنى أنهم ثابتون في سيرهم على صراط الله المستقيم في الدنيا، فيثبتهم ربهم على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. Para pendengar di Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menempuh shiratal mustaqim, agar kita bisa menempuh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dunia, di akhirat pula, di akhirat kelak kita juga dituntut untuk menempuh shiratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan suatu jembatan yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Seluruh manusia pasti akan melewati jalan tersebut, karena jalan tersebutlah yang akan mengantarkan seorang hamba menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa in minkum illa wariduha." Setiap dari kalian pasti akan melewatinya, ya. Yaitu akan melewati jahanam. Akan melewati jahanam, yaitu akan melewati jahanam dengan berjalan di atas siratul mustaqim, di atas jembatan yang telah Allah bentangkan di atas neraka jahanam yang bisa mengantarkan hamba pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah, pasti setiap hamba akan melewati jembatan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jiyyah." Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, maka akan terjerumus dalam neraka jahanam. Jalan menuju surga tersebut dialah sirat, jembatan, ya, yang sangat tajam sekali. Adapun minas sya'ar, sangat tajam, lebih tajam daripada, lebih tipis daripada rambut, yang dibentangkan di atas permukaan api neraka. Dan api neraka dari bawah menyala-nyala. Kemudian seluruh manusia dituntut untuk melewati jembatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa setiap kita pasti melewati jembatan tersebut. Wa in minkum illa waridha. Setiap dari kalian pasti akan melewati neraka jahanam, pasti akan berjalan di atas jembatan tersebut. Maka, ya, seorang muslim sangat yakin. Kita tatkala baca Al-Qur'an ini, kita sangat yakin. Setiap kita pasti dan yakin akan melewati jembatan tadi, jembatan yang sangat tajam tadi, yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut. Akan tetapi kita ragu apakah kita termasuk orang-orang yang selamat atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung, dia telah menang. "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya hanya benda-benda yang hanyalah perhiasan yang menipu. Oleh karenanya kita yakin kita akan melewati jalan tersebut, jembatan tersebut. Akan tetapi kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita termasuk orang-orang yang terjerumus dalam api neraka. Oleh karenanya, ya, wajib bagi seorang hamba untuk berjalan di atas siratul mustaqim di atas dunia ini dan tidak menyimpang dari jalan tersebut, sehingga Allah akan mudahkan dia berjalan di jembatan di akhirat kelak. Jangan sampai dia menyimpang dari agama Allah, jangan sampai dia menyimpang dari syariat Allah. Jalannya yang lurus, jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan bengkok kanan, bengkok kiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tetap beristiqamah di atas jalan yang lurus, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Ya, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menafsirkan firman Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, artinya apa? Mereka tidak lari kanan, tidak lari kiri seperti larinya serigala, ya. Namun mereka tetap berjalan lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan mereka di atas jembatan yang Allah bentangkan di atas permukaan api neraka yang mengantarkan mereka ke surga. النقطة الثالثة أيها الأخوة الكرام في الحديث عن عوائق السير على الصراط المستقيم، أي ما هي الأمور التي تعيق الإنسان في سيره على هذا الصراط. وعندما نتأمل في هذا الباب نجد تحديدا ثلاثة عوائق تعيق الإنسان في سيره إلى صراط الله المستقيم، وهي عائق الشرك بالله وعائق البدعة وعائق المعصية. هذه ثلاث عوائق تعوق الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أما عائق الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه أخطر هذه العوائق وأشدها على الإطلاق، وهو أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى ند يصرف له حقوق الله سبحانه وتعالى التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، انفراده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. وهذا أعظم عائق وأخطر عائق إذا وقع فيه الإنسان انحرف عن الصراط المستقيم أشد الانحراف. والعائق الثاني هو البدعة والأمور المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان إذا لم يظفر من الإنسان بأن يوقعه في الشرك بالله اجتهد في أن يوقعه في البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ولهذا إذا لم يستطع الشيطان أن يوقع الإنسان في الشرك حرص على أن يوقعه في البدعة، فإذا لم يستطع أن يوقعه في البدعة انتقل إلى الأمر الآخر وهو إيقاعه في الذنوب والمعاصي. والذنوب كما هو معلوم منقسمة إلى صغائر وكبائر، الله تعالى يقول كل صغير وكبير مستطر، ويقول لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأيضا الشيطان في باب المعاصي يحرص على إيقاع الإنسان في الكبائر، فإذا لم يستطع أن يوقع انتقل إلى إيقاعه في الصغائر، فلا يزال الشيطان حريصا على إغواء الإنسان وصده عن دين الله سبحانه وتعالى، وحريصا على إيقاعه في هذه العوائق الثلاثة التي تعوق الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. والتخلص من هذه العوائق الثلاثة والله عز وجل ولزوم صراطه المستقيم. وعائق الشرك يتخلص منه بإخلاص التوحيد لله، وعائق البدعة تخلص منه بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائق المعصية يتخلص منها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة النفس على عدم الوقوع في para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang hal-hal yang menghalangi, perkara-perkara yang menghalangi para hamba untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Setelah diteliti, ternyata di sana ada tiga perkara penting yang menghalangi para hamba untuk melewati jalan siratal mustaqim. Yaitu penghalang yang pertama adalah kesyirikan, dan yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga adalah kemaksiatan. Inilah tiga penghalang yang menghalangi seorang hamba melewati siratal mustaqim. Adapun kesyirikan, ya, maka itu merupakan penghalang yang paling berbahaya di antara tiga penghalang ini. Ya, yang paling ngeri di antara tiga penghalang ini, yaitu seorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ya. Ibadah yang harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menciptakan kita semua ini hanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya diselewengkan, ternyata diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk. Ya. Tahu banyak orang yang berbuat kesyirikan sehingga dia tunduk kepada makhluk, berdoa dengan penuh ketundukan, minta kepada makhluk, padahal ketundukan dan kerendahan hanyalah hak Allah. Kita adalah hamba, tentunya kita harus tunduk dan rendah di hadapan pencipta kita. Tidak boleh kita runduk dan merendah, tunduk dan merendah di hadapan makhluk yang semisal dengan kita, yang sama hamba dengan kita. Oleh karenanya, kesyirikan merupakan penghalang paling besar yang menghalangi seorang menempuh siratal mustaqim. Dan syaitan sangat berusaha dengan berbagai cara agar seseorang bisa terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karenanya, betapa banyak jalan-jalan yang bisa mengantarkan orang ke dalam kesyirikan. Penghalang kedua adalah bid'ah. Ya. Penghalang yang kedua adalah bid'ah. Kalau syaitan ternyata tidak mampu menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan, maka syaitan akan berusaha menjerumuskan dia dalam bid'ah. Menjerumuskan dia dalam bid'ah. Kenapa? Karena al-bid'ah ahabu ila syaitan minal ma'asyah. Karena bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena bid'ah, kalau orang melakukan bid'ah, disangka itu kebaikan. Dia tidak akan merasa bersalah. Kenapa dia merasa itu kebaikan? Ternyata bid'ah. Ternyata merupakan kesesatan. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan, kalau seorang tidak berhasil dia jatuh, jerumuskan dalam kesyirikan, maka dia akan jerumuskan orang tersebut dalam bid'ah. Kalau ternyata tidak mampu lagi syaitan menjerumuskan seorang dalam bid'ah, karena dia mengenal tentang tauhid, mengenal sunnah, maka syaitan akan menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Inilah penghalang yang ketiga, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan maksiat itu ada dosa kecil dan ada dosa besar, dan semuanya telah tercatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti lauhil mahfuz, catatan amal itu mencatat seluruh. Catatan amal itu mencatat seluruh dosa-dosa seorang hamba, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Tidak ada yang ditinggalkan dalam catatan amal. Dan syaitan pada penghalang yang ketiga ini, maksiat, senantiasa berusaha menyerumuskan hamba agar berjumus dalam dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, karena itu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba tidak mampu untuk dijerumuskan syaitan dalam dosa-dosa besar, maka syaitan akan memalingkan dia kepada dosa-dosa kecil. Dan yang syaitan senantiasa berusaha untuk menjerumuskan para hamba kepada tiga penghalang ini, apakah kesyirikan ataupun bid'ah ataupun kemaksiatan. Dan jalan keluar, solusi untuk bisa terhindar dari tiga perkara ini, seorang yang ingin terhindar dari kesyirikan, maka tidak ada jalan lain kecuali dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang agar bisa terhindar dari bid'ah, maka tidak ada jalan lain kecuali dia beritiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang. Dan seorang yang ingin terbebaskan dari penghalang, dari kemaksiatan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ya, agar dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak menjadi tawanan hawa nafsunya, sehingga terjerumus dalam berbagai model kemaksiatan. Nanti بعد ذلك إلى النقطة الرابعة هم أهل الصراط المستقيم. وأهل الصراط المستقيم هم المنعم عليهم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا من الله عليك بسلوك هذا الصراط فلا تستوحش حتى لو كنت وحدك، لأنك في طريق كان عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وقوله في سورة الفاتحة أنعمت عليهم فيه دلالة على أن سلوك العبد بالصراط المستقيم نعمة من الله، فلولا نعمة الله على عبده بسلوك الصراط المستقيم ما سلكه ولا سار فيه، لكن الله أنعم عليه. فلا يكون العبد منعما عليه إلا بأمرين: علم الحق، علم بالحق وعمل به، علم يهدي العبد وعلم وعمل صالح يرقي العبد. وإذا وجد العلم النافع لا بد من العمل به، فإذا وجد علم نافع وعمل صالح كان العبد من الماضين السائرين على صراط الله المستقيم. فالناس ثلاثة أقسام: قسم منعم عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ظالم. والمنعم عليه هو الذي من الله عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليه هو الذي عنده علم لا يعمل به على فساد العمل وفساد القصد، وآخر ضال وهو الذي لا الذي يعمل ولكن بلا علم، عنده عبادات وعنده أعمال ولكن كلها ضلال وكلها بدع. والله يقول قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتعرف من خلال هذا نفسك وحاجتك بأن يجعلك الله تعالى من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم. وكم هو جميل بالمؤمن أن يستشعر عظيم حاجته وشديد فضله على هذا الصراط والثبات عليه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. فهذه أعظم النعم وأجل المنن وأكبر العطايا على الإطلاق. ولهذا قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فهذه أعظم نعمة وأجل منة وأكبر عطية أن يهديك الله جل وعلا صراطه المستقيم، وأن يثبتك عليه إلى أن تلقاه سبحانه وهو راض عنك. وفي هذا السياق المبارك عرف الصراط بأنه مستقيم، وبذكر أهله المنعم عليهم، وبذكر المنحرفين الحائدين عن سلوكه. فهذه ثلاثة تعريفات للصراط: بذكر استقامته، وذكر أهله، وذكر المنحرفين الحائدين عن سلوكه. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun poin yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh yaitu tentang siapakah ahlu siratul mustaqim? Siapakah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus tersebut? Saya menjelaskan bahwasanya ahlu sirat, orang yang menempuh jalan tersebut adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan tersebut. Mereka lah orang-orang yang telah disebutkan dalam firman Allah, "Wa may yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, maka mereka lah itu orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, Allah kenikmatan kepada mereka, beri kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin dan para siddiqin, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Oleh karenanya, para pendengar di raya dimanapun Anda berada, jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa menempuh jalan yang lurus, maka jangan kita merasa bersendirian. Jika kita sendirian, jangan kita merasa asing. Ya, jangan kita merasa asing. Kebanyakan orang menyimpang dari jalan yang lurus. Meskipun yang kita lihat di kampung kita cuma kita sendiri yang berjalan di atas jalan yang lurus, maka jangan kita merasa asing. Ingatlah bahwasanya jalan yang kita tempuh sekarang ini, ya, adalah jalan yang pernah ditempuh oleh banyak orang, ditempuh oleh orang-orang yang mulia, yang Allah beri kenikmatan kepada mereka, para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, dan orang-orang saleh. Oleh karenanya, tatkala kita sendirian berjalan di atas jalan yang lurus, jangan kita merasa asing, jangan merasa sedih. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fatihah, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim", itu surat Al-Mustaqim. Sirat, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Engkau beri anugerah kepada mereka, ya Allah. Ini merupakan ingatan bagi kita bahwasanya kita tatkala bisa menempuh jalan yang lurus, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmatan kepada kita, tidak memberikan karunia kepada kita, maka tidak ada di antara kita yang bisa berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hambanya sehingga hambanya bisa menempuh jalan yang lurus. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya seorang hamba tidak mungkin bisa dikatakan telah mendapatkan nikmat dari Allah dengan menempuh jalan yang lurus kecuali telah memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, dia memiliki ilmu dengan kebenaran. Kemudian yang kedua, ya, dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini seorang dikatakan telah menempuh jalan yang lurus, berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Karena ilmu yang memberi petunjuk kepada seorang hamba, dan amal soleh itulah yang akan mengangkat seorang hamba. Jika pada seorang hamba terdapat ilmu yang bermanfaat, ya, maka dia harus mengamalkan ilmu tersebut. Dan jika dia telah memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dengan amalan soleh, maka ketahuilah hamba tersebut telah termasuk dalam orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan siratul mustaqim. Oleh karena Syekh menjelaskan bahwasanya manusia itu ada tiga modelnya. Model yang pertama yaitu yang Allah beri kenikmatan kepada mereka. Model yang kedua yaitu yang Allah berkahi mereka. Dan model yang ketiga yaitu orang-orang yang sesat. Adapun orang-orang model pertama yang Allah beri kenikmatan kepada mereka yaitu orang-orang yang telah Allah berikan anugerah kepada mereka berupa ilmu yang bermanfaat dan mereka mengamalkan ilmu mereka tersebut. Adapun model kedua, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang memiliki ilmu, ya, namun tidak diamalkan, hanya sebagai wawasan saja, tidak diamalkan. Maka ini merupakan kerusakan dalam amalannya karena diamalkan dan kerusakan dalam niatnya. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmu namun dia amalkan, menunjukkan dirinya tidak ada. Dan jenis yang ketiga, model yang ketiga itu orang-orang yang tersesatkan. Orang-orang yang sesat itu orang-orang yang semangat beribadah, semangat beramal namun tidak dibangun di atas ilmu. Punya ibadah, dia punya amalan soleh, namun kenapa? Semuanya di atas kesesatan dari bid'ah. Oleh karena Allah mengingatkan kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Alladzina balas fihum bil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a, namun mereka merasa telah melakukan amalan yang terbaik, ya. Itu orang yang paling merugi, ya. Di dunia dia merasa banyak ibadahnya, merasa banyak amalannya, ternyata amalannya seluruhnya kesesatan dan amalannya seluruhnya bid'ah. Hingga di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, dia sangat merugi. Merasa melakukan yang terbaik di dunia namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dari sini para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya kita itu sangat butuh kepada Allah agar Allah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Dan ini merupakan satu yang indah kalau seorang mukmin mengingatkan besarnya kebutuhannya, benar-benar fakirnya, ya, sangat miskin, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menempuh jalan yang lurus. Setelah dia menempuh jalan yang lurus, dia juga sangat butuh kepada Allah agar bisa mengokohkan dia di atas jalan yang lurus tersebut. Kenapa? Betapa banyak orang yang menempuh jalan lurus kemudian akhirnya menyimpang. Di awalnya menempuh jalan lurus, dengan tengah perjalanan kemudian menyimpang. Kita butuh kepada Allah untuk bisa berjalan di atas yang lurus, dan kita butuh kepada Allah untuk mengokohkan kita, menetapkan kita di atas jalan yang lurus tersebut sampai kita meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita. Ini merupakan kenikmatan yang paling besar, dan ini merupakan pemberian yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba bisa istiqamah di atas jalan yang lurus itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala firman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah ingatkan, yaitu jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Supaya kita sadar bahwa tatkala kita menempuh jalan lurus, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan anugerah dari Allah yang sangat luar biasa dan pemberian yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. apalagi jika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkokohkan kita di atas jalan tersebut sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita. Qulillah azanillahu wa iyyakum para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, dari penjelasan Syekh, kita mempelajari apa sih yang dimaksud dengan siratul mustaqim. Kemudian kita juga mempelajari siapa sih orang-orang yang berada di atas siratul mustaqim tersebut, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian juga kita mempelajari siapa sih orang-orang yang menyimpang dari jalan-jalan tersebut, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Dengan demikian semakin jelas pada kita apa itu makna dan hakikat dari siratul mustaqim. بعد بيان هذه النقاط الأربع يتبقى أمر يتعلق بالصراط المستقيم ألا وهو التحذير من الخروج عن هذا الصراط المستقيم وبما يكون هذا الخروج عن صراط الله المستقيم هذا الحديث له جوانب عديدة أرجع الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء هنا والنعم الوكيل. Para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari 4 poin tadi, penjelasan tentang siratul mustaqim dan penjelasan yang lainnya, ya, 4 poin tadi yang telah kita bahas, maka jelas bagi kita apa sih hakikat siratul mustaqim dan siapakah orang-orang yang telah menempuh jalan tersebut. Tinggal ada satu poin yang ingin dibahas oleh Syekh, yaitu peringatan dan bahayanya keluar dari siratul mustaqim. Jangan sampai setelah kita mengerti tentang siratul mustaqim dan setelah kita telah menempuh jalan tersebut, hati-hati jangan sampai kita keluar dari jalan tersebut karena sangat berbahaya. Dan insya Allah akan dibahas oleh Syekh, ya, karena pembahasan ini butuh pembahasan yang panjang. Insya Allah akan dibahas oleh Syekh pada keesokan hari, ya. Insya Allah demikian saja apa yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya sehingga kita senantiasa bisa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Baik, pendengar Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh berkenaan dengan beberapa faedah dari ayat surat Al-Fatihah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan berikan kesempatan untuk beberapa penelpon dan beberapa SMS yang akan kita ajukan untuk dibahas dan dijawab oleh Fadilatul Syekh. Dan untuk yang pertama kita angkat dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Di Jakarta Barat, Pak, di Pesing Udaya. Taip, silahkan, Pak. Mau nanya yang tadi yang tiga itu apa? Yang di jembatan siratul mustaqim, yang ketiga itu yang di masjid maksiat itu maksiat yang bagaimana, ya? Kalau penjelasan Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak, Ustaz? Baik, kita tunggu jawabannya, Pak. Kurang jelas, tolong diulang, ya. Baik, berkenan dari penjelasan Syekh, ada beberapa orang yang tertahan di siratal mustaqim dan yang mereka adalah pelaku maksiat. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya, kita tunggu sebentar jawabannya dan insyaallah akan kita simak dari Syekh Abdul Razak berkenan dengan pertanyaan yang sampaikan oleh Bapak yang berada di pasing tadi. Silakan. Al-awa'iq allati تعيق الإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة 3 عوائق، وقد ذكرها وفصلها تفصيلا حسنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، ويتفاوت في خطورتها، فأخطرها وأشدها ضرر على العبد الشرك بالله، عائق الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن لقي الله مشركا فإنه فيدخل النار ويولد فيها أبد الأبد. والبدعة مقسمة إلى مكفرة ومفسقة، إذا كانت البدعة مكفرة كفرا ناقلا من الملة فإنها توجب خلود صاحبها في نار جهنم. أما إذا كانت دون ذلك فإن صاحبها عرضة للعقوبة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، والبدعة كما تقدم أحب إلى الشيطان من المعصية. ثم العائق الثالث عائق المعاصي، والمعصية إذا أوجبت وقوع صاحبها في نار جهنم يوم القيامة فإن دخوله للنار يكون دخول تطهير وتمحيص لا دخول تخليد وتبيد، لأن الخلود في نار جهنم إنما هو للكفار الذين قال الله عنهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menghalangi seorang dari menempuh jalan yang lurus, ya, ada tiga perkara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh. Dan Syekh mengatakan tiga perkara ini telah dijelaskan dengan panjang lebar, dengan penjelasan yang sangat indah oleh Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tawaid. Ya, yang beliau jelaskan bahwasanya penghalang yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam api neraka dan kekal dalam api neraka tersebut selama-lamanya. Kekal selama-lamanya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik. Penghalang yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah pun terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mukaffirah yang bisa mengeluarkan seorang dari kekufuran dari Islam, dan bid'ah mufassiqah yang menjadikan seorang itu fasik. Kalau orang melakukan bid'ah, ya, sampai seperti di tempat kita bid'ah menunggaling kaula Gusti, meyakini Allah bersatu dengan hambanya, ya, maka itu adalah merupakan bid'ah mukaffirah, bisa menjadikan orang kafir keluar dari Islam. Orang yang melakukan bid'ah seperti ini, maka dia pun nasibnya sama seperti orang yang berbuat kesyirikan, masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Adapun bid'ah yang di bawah daripada itu, bid'ah yang sampai pada derajat kefasikan, maka seorang akan terancam dengan api neraka. Meskipun kalau dia masuk neraka, dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam api neraka karena dia tidak kafir. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan, bahwasanya al-bid'ah ahabu ila syaitanin al-ma'siyah, bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Karena orang yang melakukan bid'ah, dia tidak merasa, bahkan dia merasa benar. Kemudian penghalang yang ketiga adalah maksiat, ya, maksiat yang bukan kesyirikan dan juga bukan kekufuran. Syekh, jika ternyata maksiat tersebut menjadikan orang terjerumus dalam neraka, maka neraka tersebut adalah penyuci dosa-dosanya, akan menghapuskan dosa-dosanya, bukan membuat dia kekal dalam api neraka. Karena dia masih muslim, dia masih Islam, masih beriman, hanya saja dia melakukan maksiatan. Jika dia kemudian masuk neraka gara-gara maksiat tersebut, maka neraka ini tidak akan mengekalkan, tetapi hanya sekedar tamhis, hanya sekedar membersihkannya dan tatkhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, dan tidak akan mereka meninggal atas di dalam neraka jahannam terus. Mereka akan hidup selama-lamanya, ya, dalam neraka jahannam. Itu orang-orang yang kafir. Adapun orang Islam pelaku maksiat, maka masuk dalam neraka untuk dicuci, kemudian setelah dibersihkan kembali masuk dalam surga. Baik, demikian jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon kedua yang sudah menunggu dari Bapak Syafi'i di Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masih tentang surah Al-Fatihah, tapi agak sedikit di luar tema yang tadi. Tentang surah Al-Fatihah yang dikatakan oleh Syekh sebagai surat ruqyah. Nah, yang ingin saya tanyakan, di luar sholat, berapakah bolehkah kita membaca surat Al-Fatihah itu? Dan di luar sholat itu, bisa nggak surat Al-Fatihah dijadikan sebagai amalan atau wiridan di luar sholat? Dan boleh dibaca beberapa kali atau cukup satu kali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat Al-Fatihah, لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية ولكونها أفضل سور القرآن على الإطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة في الصلاة المكتوبة. ومن كان يتنفل ويحافظ على الرواتب النوافل ويحافظ على قيام الليل وصلاة الضحى فإن أعداد قراءته لسورة الفاتحة في يومه وليلته تزيد عن ذلك الكثير. وأما اتخاذها وردا بمعنى أن يخصص مثلا في أول النهار أن يقرأها 10 أو 3 وفي آخر النهار أو يقرأها أدبار الصلوات فإن هذا مما لا أصل له في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Saya menjelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah karena keagungan surat tersebut, ya, kemuliaan surat tersebut, bahkan dia merupakan, dan jika ternyata seorang muslim juga melaksanakan surat-surat sunnah yang lain seperti surat sunnah rawatib dan juga surat sunnah duha dan surat-surat sunnah yang lain, maka tentunya dia akan banyak membaca Al-Fatihah lebih dari 17 kali. Adapun kata Syekh mengkhususkan surat Al-Fatihah sebagai wirid, ya, misalnya di pagi hari dibaca 3 kali atau 7 kali, demikian juga di sore hari dibaca 3 kali atau 7 kali, ya, atau setelah sholat, assalamualaikum, setelah dari sholat kemudian membaca Al-Fatihah khusus berapa kali. Ini semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dan sudah cukup banyak. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Sarli di Ciledug. Ustaz, bagaimanakah menjawab sebagian dari fitnah-fitnah orang Ahlul Kitab yang mengatakan bahwa Islam mengaku paling benar namun masih tetap meminta ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Mohon jawabannya, dan atas jawaban kami ucapkan jazakallah khair. Sa'ilu hadzal kalam يجهل حقيقة الهداية ومعنى هذه الكلمة العظيمة المباركة، وإلا لو عقل معنى هذه الكلمة والمراد بها ومدلولها وما تشتمل عليه كلمة الهداية وما تتضمنه من معاني ودلالات لم يفه بهذا الكلام الذي يدل على جهل قائله بحقيقة الهداية وافتقار العبد إليها في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتي ويذر، لأن الإنسان لو تأمل في حقيقة أمره لوجد أن ثمة أمورا يجهلها من دينه، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها أو أن يكون عارفا بالهداية فيها ولكنه أتاها على غير وجهها عمدا، يحتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة منها، أو أمورا لم يعرف الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية العلمية وفاتته الهداية العملية، أو كذلك أمور هدي إليها إجمالا ولم يهدى إلى تفاصيلها أو بحاجة إلى أن يهدى إليها، كذلك أمور هدي إليها في وقتنا الحاضر فيحتاج أن يهديه الله سبحانه وتعالى إليها في مستقبله بالثبات عليها، فكم من إنسان يكون على الاستقامة ثم يتغير وينحرف، أو أمور يكون الإنسان خالد به فيها لا يدري ما الحق وما الباطل، يسأل عنها يقال له ما الحق في هذه المسألة، يقول لا أدري هل هي حق أو باطل، لا يدري لا يدري، وبحاجة إلى الهداية فيها. أمور الإنسان يعتقدها هداية وهي من الضلال كحال أهل البدع، إذا سألته يقول أنا عارف على ضلال، لأن الأعمال التي يمارسها ليست على هداية. إلى غير ذلك من أمور كثيرة تدل على حاجة العبد وافتقاره إلى الهداية من جوانب كثيرة جدا، ولجعل قائل هذا الكلام بمعنى الهداية وحقيقتها فاه بما فاه به من كلام يدل على جهله وعدم درايته، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. Syekh menjelaskan bahwasanya Orang yang mengucapkan kalimat ini bahwasanya orang Islam tidak berada di atas jalan yang lurus, sehingga senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di jalan yang lurus. Ini adalah perkataan yang menunjukkan akan kebodohan pengucap kalimat ini. Karena sungguhnya kalimat hidayah adalah kalimat yang barokah, mengandung makna yang luas. Yang seorang manusia, seorang hamba, jika dia merenungkan makna hidayah, ya, dia akan sadar bahwasanya dia sangat butuh dengan hidayah. Dalam banyak sisi dia butuh kepada hidayah. Dan seorang yang mengucapkan kalimat ini, ya, yang mengatakan bahwasanya seorang Islam tidak berada di atas kebenaran sehingga selanjutnya minta hidayah. Kalau dia paham akan makna hidayah, dia akan tahu bahwasanya dia itu hanya mengucapkannya karena kebodohan dia saja, karena kejahilannya. Ya. Saya menjelaskan sisi-sisi mana seorang hamba itu butuh pada hidayah. Contohnya, ya, kita tahu bahwasanya kita ini hanya perkara agama yang kita belum paham. Banyak kita ya, bukan hanya orang awam, bahkan ustaz-ustaz, bahkan syekh-syekh, masih ada perkara-perkara agama yang dia paham. Tidak ada orang yang menguasai agama seluruhnya 100%. Masih ada perkara-perkara yang dia tidak ngerti. Maka dia sadar bahwa dia butuh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengajarkan kepada dia perkara-perkara yang belum dia paham. Di sini sisi yang pertama, seorang butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mengetahui hal-hal yang masih dia bodohi, yang masih dia jahili. Kemudian perkara yang berikut, sisi yang kedua, jika dia telah mengilmui suatu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi dia menjalankan syariat tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dia butuh juga hidayah, butuh kepada hidayah agar dia bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki dengan amalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sisi kedua, butuh kepada hidayah. Sisi berikutnya, ya, bahwasanya terkadang seorang hamba memang bukan hanya tidak tahu ilmu, amal juga tidak tahu. Ilmu dan amal tidak ngerti, ilmu tidak ngerti, amal juga tidak ngerti. Maka tentunya dia butuh hidayah lebih banyak lagi agar bisa berilmu dan bisa mengamalkan ilmu tadi. Sisi yang keempat, seorang jadi, ya, telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu perkara. Namun dia diberi hidayah masih dalam bentuk mujmal, masih belum global, masih dalam bentuk global, belum terperinci. Oleh karena dia ngerti secara global, namun secara perincian dia belum paham. Oleh karena dia minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terperinci. Demikian juga seorang bisa jadi sekarang sedang berada di atas hidayah. Di sisi berikutnya, seorang bisa jadi berada di atas hidayah, berada di atas jalan yang benar sekarang ini. Namun tentunya dia butuh untuk tetap berada di atas jalan tersebut di masa mendatang. Ini pun dia butuh hidayah kepada Allah. Ya Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ya artinya, ya Allah, tetapkan aku di atas jalan yang benar ini. Allah, jangan sampai sekarang aku berada di atas jalan yang benar, keesokan hari aku akan menyimpang. Betapa banyak orang yang demikian, yang berada di atas kebenaran, namun keesokan hari, bulan depan, tahun depan, dia pun menyimpang dari jalan kebenaran. Di sini dia butuh hidayah. Ya. Di sini kita butuh hidayah agar tersenang sama benar. Kemudian sisi yang lain yang menunjukkan orang butuh kepada hidayah. Ya, terkadang seorang bingung, ada suatu perkataan, apakah ini hak atau batil? Misalnya seperti syubhat, ini hak atau batil? Tidak ngerti dia. Di sini dia minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku mana yang benar dan tunjukkanlah kepada aku mana yang batil untuk aku jauhi. Kemudian juga betapa banyak orang sisi yang lain, ya, yang merasa dia berada di atas kebenaran, seperti pelaku bid'ah. Dia menyangka bid'ah itu kebenaran, dan dia terus melazimi bid'ah tersebut. Maka orang seperti ini butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar jelas baginya bahwasanya itu bid'ah, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyangka sesuatu kesesatan adalah kebenaran, maka dia minta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa jelas baginya bahwasanya itu merupakan kesesatan. Ini sekian banyak sisi yang menunjukkan seorang butuh kepada hidayah, dan masih ada sisi-sisi yang lainnya, ya, yang menunjukkan seorang senantiasa butuh kepada hidayah. Oleh karenanya, para wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba senantiasa butuh kepada hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi yang banyak, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Kalau seandainya yang mengatakan syubhat ini paham tentang mana hidayah, tentunya dia akan paham bahwa ucapannya tidaklah muncul kecuali karena kejahilan dia. Baik, demikian, dan kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak, kita ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, begitu sangat penting bagi kita untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim dan berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kiat-kiat bagi kita untuk meraih hidayah tersebut, dan apa saja yang merupakan penghalang-penghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Lalu kemudian bagaimana kiat kita untuk menjaga hidayah tersebut agar tetap kekal dan berada kepada diri kita? Berkaitan dengan hadis Rasulullah yang menyebutkan ada sebagian atau ada ahli surga yang mereka beramal dengan satu amalan lalu kemudian didahului oleh kitabnya, dan manakala beberapa jarak saja surga dengan dirinya, kemudian takdir menentukannya lain hingga dia masuk ke dalam neraka. Jazakumullah khair atas jawabannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Syekh dan keluarga. أسباب الهداية للصراط المستقيم وكذلك الثبات عليه عديدة وجاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. سورة الفاتحة اشتملت على الإشارة إلى جملة من تلك الأسباب العظيمة التي يحتاج كل مسلم إلى العمل إلى العلم بها ومجاهدة النفس على تحقيقها. أعظم هذه الأسباب سؤال الله الهداية ومداومة هذا السؤال واستشعار وافتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديه وأن يثبته، لأنه الهادي الموفق جل وعلا، فلا مهتدي إلا من هداه الله عز وجل. الأمر الثاني أن يعتني بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، قراءة وتدبرا وعملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. وثالثا دراسة سيرة وهدي إمام المهتدين وقدوة عباد الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الرابع أن يعرف أهل الهداية وهم المنعم عليهم أن يجاهد نفسه على تحلي بأوصافهم والتخلق بأخلاقهم ومعرفة هديهم وسلوكهم، ينهج نهجهم ويسير سيرهم. والأمر الخامس أن يحذر من الانحراف من سبيل الهداية والطريق المستقيم، والانحراف عن هذا الصراط والخروج عنه يكون من خلال طريقين خطيرين جدا، وهما الشبهة أو الشهوة، وهذا سيكون محل حديثنا في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر السادس أن يحذر من قرناء السوء وطلقاء الفساد، فإنهم من أقل يكون على الإنسان، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وأن يحذر أشد الحذر من الصوالف والصواد التي تصرفه عن الصراط أو تعيقه عن السير فيه. وبالله وحده التوفيق. Syekh menjelaskan bahwasanya sebab yang bisa mengantarkan seorang untuk mendapatkan hidayah serta bisa mengkokohkan seorang di atas hidayah tersebut sangatlah banyak. Ya, telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Ini juga jelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan dalam surat Al-Fatihah juga ada isyarat tentang sebab-sebab tersebut, ya, ada beberapa sebab yang diisyaratkan dalam surat Al-Fatihah yang bisa ditempuh untuk bisa memperoleh hidayah dan untuk bisa menetapkan seorang, pokokkan seorang di atas hidayah tersebut. Saya menjelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan hidayah kepada seorang hamba, pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Dan ini merupakan sebab terbesar agar seorang dapat hidayah, karena hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa minta kepada Allah hidayah. Kemudian tatkala minta hidayah, ya, tunjukkan dalam hati kita bahwasanya memang kita butuh kepada hidayah. Jangan kita sekadar meminta dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati penuh harapan, penuh kebutuhan kepada Allah, miskin di hadapan Allah bahwasanya kita itu butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah al-inayah bil Quran, perhatian terhadap Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dengan mentadabburinya, berusaha memahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun sebab yang ketiga yaitu mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah imamul muhtadin, dia adalah imamnya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita pelajari bagaimana perjalanan hidup beliau agar kita bertaasi, meneladani contoh-contoh yang beliau ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagi kalian itu ada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik bagi orang-orang yang berhak untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada akhir. Oleh karenanya kita mempelajari bagaimana suri teladan Nabi dalam sirah Nabawiyah. Kemudian sebab yang keempat yaitu berusaha mengetahui siapa sih ahlul hidayah, itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yang telah mendapatkan hidayah. Berusaha untuk melihat sifat-sifat mereka, lihat akhlak-akhlak mereka, dan kita berusaha melawan jiwa kita agar bisa kita berhias dengan akhlak mereka dan bisa berhias dengan sifat-sifat mereka. Semakin kita mempelajari sifat mereka dan berhias dengan sifat-sifat mereka, maka niscaya kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima, ya, hati-hati jangan sampai menyimpang dari jalan hidayah, jangan sampai menyimpang dari jalan yang lurus. Dan ada dua sebab besar yang merupakan penyebab tersimpangnya seorang dari jalan yang lurus, yaitu syubhat dan syahwat. Dan insya Allah pada pertemuan esok kita akan bahas dua penghalang besar ini yang akan menyimpangkan seorang dari hidayah, syubhat dan syahwat. Kemudian sebab yang keenam agar kita senantiasa berada di atas hidayah, yaitu berhati-hati teman-teman yang buruk. Karena usuk, jauhilah teman-teman yang buruk, jauhilah sahabat-sahabat yang jelek, ya. Ya, jangan sampai kita terikut dengan mereka. Dan ingatlah bahwasanya syaitan senantiasa berusaha menjerumuskan kita. Oleh karenanya kita senantiasa hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. كذلك ينبغي عليه في هذا الباب أن يحذر من أمراض القلوب وفساد الباطن ولا سيما النفاق. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الذي أشار إليه السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. فقول فيما يبدو للناس هذا يدل على فساد الباطن. أما من صلح باطنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن صلاح الباطن بالاعتقاد الصحيح والإيمان الثابت من أعظم أسباب الثبات والهداية إلى الممات، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. وبهذا نصل إلى نهاية لقائنا هذا اليوم، حامدين لله سبحانه وتعالى، شاكرين له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan Syekh menjelaskan ada perkara penting yang bisa menyebabkan kita senantiasa di atas hidayah, yaitu kita menjauhi penyakit-penyakit hati, ya, terutama penyakit kemunafikan. Kita berusaha untuk memperbaiki batin kita. Hal ini sebagaimana telah diisyaratkan oleh penanya tadi tentang sebuah hadis yang cukup membuat kita takut. Rasulullah bersabda, inna ahadakum la ya'malu li amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar akan beramal dengan amalan ahli surga, amalan-amalan soleh. Namun apa kata Nabi? Fima yabdu linnas, yang nampak pada manusia, nampaknya di dalam masyarakat diramal baik, namun dia rusak. Faisbiku alaihil kitab fayama yakunu wa bainal jannah ila yara faisbiku alaihil kitab fayamalu bi'ama ahli nar fayadukhulha. Namun tersihnya dia seakan-akan tinggal dekat lagi akan masuk surga. Kedepan masyarakat seperti itu, tapi kemudian dia telah didahului oleh Alkitab, ya, catatan amal di Lauhul Mahfuz, maka kemudian dia berubah hayatnya dan beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia pun masuk dalam api neraka. Ini sangat penting. Nabi SAW fima yabdulin nas, yaitu beramal soleh, namun yang nampak bagi manusia di masyarakat, akhirnya dia bagus namun batinnya rusak. Saya mengingatkan barang siapa yang perbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan perbaiki dia di masyarakat. Allah yang lebih tenang batin seorang. Oleh karenanya seorang benar-benar perhatikan tentang batinnya, perhatikan tentang batinnya. Jangan sampai nampak di hadapan orang dia adalah orang yang soleh, ternyata batinnya rusak, batinnya berisi dengan kemunafikan. Demikian saja yang bisa disampaikan oleh Syekh pengajian kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di siratal mustaqim. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.